Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang as-siwak, kapan disunnahkannya as-siwak dan keutamaan dari as-siwak. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, sunanul fitrah, pembahasan yang kelima. Barakallahu fikum, yaitu tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Wa tusamma aydan khisalul fitrah, dan disebut juga dengan khisalul fitrah, yaitu sifat-sifat al-fitrah. Khisal jamak dari khislatun, khisal maknanya sifat, sifatul fitrah, sifat-sifat fitrah. Kenapa dinamakan juga dengan sifat khisalul fitrah? وَذَلِكَ لِأَنَّ فَاعِلَهَا يَتَّصِفُ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ. Karena yang demikian itu dikarenakan pelaku dari fitrah-fitrah tersebut bersifat dengan fitrah tersebut, yang mana di atas itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menfitrahkan manusia. Wastahabbaha lahum, dan Allah menyukai, menyenangi fitrah-fitrah tersebut terhadap umat manusia. Barakallahu fikum. Ini sebab kenapa dinamakan dengan khisalul fitrah. Nah, yaitu manusia pelakunya barakallahu fikum bersifatkan dengan fitrah-fitrah tersebut, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menfitrahkan umat manusia di atasnya dan menyenanginya terhadap manusia. Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin, supaya mereka berada di atas keadaan yang terbaik dan bentuk yang sempurna. Supaya mereka berada di atas keadaan yang baik, yang sangat baik atau yang terbaik dan bentuk yang paling sempurna. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang akan disebutkan di sini adalah perihal-perihal atau perbuatan-perbuatan yang mana apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, yang mana perbuatan tersebut disebut dengan khisalul fitrah atau sunanul fitrah. Apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka dia akan berada di atas keadaan yang terbaik, di atas keadaan yang terbaik dan bentuk yang sempurna, bentuk yang paling sempurna. Kenapa? Karena demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan menyukai hal tersebut terhadap hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Apa makna dari al-fitrah? Disebutkan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah di dalam syarah sahih Muslim, al-muradu faqad ikhtulifa fil muradi biha huna, telah diperselisihkan tentang maksud dari al-fitrah tersebut. Faqala Abu Sulaiman, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, "Dzahaba aktsarul ulama ila annaha as-sunnatu." Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah as-sunnah. Wa kadza dzakarahu jama'atun ghairal Khattabi qalu wa ma'naha annaha min sunanil anbiya sallallahu wa salamuhu alaihim. Dan juga disebutkan oleh sekelompok para ulama selain dari Al-Khattabi, mereka mengatakan bahwasanya makna dari fitrah tersebut adalah sunnah-sunnah para anbiya, para nabi. Fitrah ini adalah sunnah-sunnah para nabi. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Dan juga di antara ulama ada yang mengatakan waqila hiyaddin. Dan al-fitrah di sini dimaksud dengan ad-din, kata sebagian ulama yang lain. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini hanya beda penyebutan saja. Wa illa fama'nahu fama'naha wahid. Apa yang disebutkan oleh para ulama tersebut maknanya hampir sama. Nah, maknanya hampir sama. As-sunnah hiyad-din. Sunnah juga agama. Barakallahu fikum. Fa sunanul anbiya hiyad-din aidan. Dan agama atau sunnah-sunnah para nabi juga bagian dari agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. Al-istihdad wal khitan wa qassu syarib wa nadful ibti wa taklimul adhafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, lima hal dari fitrah. Nah, kalimat khamsun minal fitrah menunjukkan bahwasanya fitrah itu bukan hanya sebatas lima yang akan disebutkan saja ini saja. Nah, bukan hanya sebatas lima yang akan disebutkan ini. Nah, karena di sini Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz minal fitrah. Min di sini maknanya adalah at-tab'idiyah. Nah, kalau diartikan nam di antara. Khamsun, lima di antara al-fitrah. Nah, disebut dengan min at-tab'idiyah. Ba'd. Nah, antum tahu arti ba'd, ba'du. Barakallahu fikum. Ba'du itu artinya sebagian. Ba'duhum, sebagian mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi khamsun minal fitrah menunjukkan bahwasanya fitrah bukan hanya sebatas dari lima yang disebutkan ini saja. Nah, bahkan dari lafaz hadis ini menunjukkan bahwasanya fitrah itu banyak, lebih dari lima. Bahkan nanti akan kita lewati hadis 6, Nabi mengatakan asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Nah, itu pun juga menunjukkan bahwasanya lafaz hadis tersebut dengan menggunakan min at-tab'idiyah menunjukkan bahwa fitrah tidak hanya sebatas 10 yang disebutkan di dalam hadis itu saja, bahkan lebih. Cuma di sini disebutkan ada 5. Yang pertama al-istihdad, akan kita sebutkan maknanya. Wal khitan, wa qassu syarib, mencukur atau memendekkan kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taklimul adhafir, dan memotong kuku. Yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad wa huwa halqul 'anah, Wa huwa halqul 'anah, yaitu mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Naam, ma haula ad-dubur wal kubur wal ma haula al-kubul wad-dubur. Bahkan bukan hanya sebatas kubul saja, tapi juga rambut yang tumbuh di sekitar dubur. Wahya sya'run nabit haula al-farj. Apa itu al-anah? Yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Wasummiya bidzalika listi'malil hadidah, listi'malil hadidati fihi wahiya al-musa. Kenapa dinamakan perbuatan ini, yaitu mencukur rambut tersebut dengan al-istihdad? Dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan al-hadidah, besi. Fihi wahiya al-musa, yaitu alat cukur. Al-musa artinya alat cukur, pisau silet. Barakallahu fikum. Tapi kalau Musa tanpa alif wal lam, itu nama orang. Musa tanpa alif wal lam, itu nama orang. Tapi kalau al-Musa, barakallahu fikum, itu alat cukur. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafatun. Pada perbuatan membersihkan rambut tersebut merupakan jamalun, keindahan, wa nadhafatun, kebersihan. Wa yumkinu izalatihi bighairil halqi kal muzilatil musanna'ah, dan memungkinkan juga untuk menghilangkan rambut-rambut tersebut tanpa dicukur, yaitu seperti menggunakan ramuan-ramuan atau obat-obatan yang bisa merontokkan, barakallahu fikum, rambut-rambut tersebut, al-musanna'ah. Ini al-istihdan. Nanti akan kita jelaskan berapa lama batas maksimal kita membiarkannya tanpa membersihkannya. Kemudian yang kedua, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa para ulama mengatakan bukan hanya sebatas sekitar al-faraj saja, sekitar kemaluan saja, walau fi halqatid dubur, bahkan sampai di sekitar ad-dubur juga dianjurkan untuk dibersihkan. Karena dengan membiarkannya, barakallahu fikum, akan menjadi sarang dari kuman dan bakteri dan bisa mendatangkan penyakit. Barakallahu fikum, dan bisa dengan membiarkannya, barakallahu fikum, akan menjadi tempat tersangkutnya najis-najis, dan sehingga yang seperti ini sangat terkait dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, al-khitan. Wahuwa izalatul jildatil lati tughatti al-hashafata hatta tabruza al-hashafatu. Khitan adalah menghilangkan daging atau kulit yang menutupi kepalanya sampai tampak, barakallahu fikum, al-hashafahnya. Barakallahu fikum, wa hadza fi haqqi dzakar. Yang seperti ini berlaku bagi az-zakar, yaitu kaum pria. Yaitu dengan menghilangkan kulit, memotong kulit yang menutupinya. Barakallahu fikum, al-hashafah. Wa hadza fi haqqi dzakar. Yang seperti ini berlaku bagi pria. Ammal untha, adapun khitan bagi wanita, khitan bagi wanita, faqat'u lahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaji, yaitu memotong daging yang menonjol, barakallahu fikum, di atas tempat dukhul. Wakila innaha tushbihu urfaddik, yang dikatakan bahwasanya daging tersebut menyerupai 6 jengger ayam jantan. Wassahih annahu wajibun fi haqqir rijal, sunnatun fi haqqin nisa. Wassahih, kalimat wassahih menunjukkan bahwa di sana ada khilaf tentang hukum al-khitan. Nah, baik bagi kaum pria ataupun bagi wanita. Nah, wassahih, dan pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwasannya khitan itu wajib bagi pria dan sunnah mustahabbah bagi kaum wanita. Barakallahu fikum. Wal hikmah fi khitanir rajul tadhiru dzakari minan najasah al muhtaqanah fil kulfah. Barakallahu fikum. Hikmah pada khitan bagi pria yaitu mensucikan adzakar, kemaluan dari an-najasah, dari najis yang terkumpul atau terpendam di balik kulit tersebut. Barakallahu fikum. Al-kulfah itu ra'su 6 al-jiddah, catatan kaki di bawah. Hiya al-jildatu allati tughatti al-hashafah wallati tuqta'u fil khitan. Al-kulfah maknanya adalah kulit yang menutupi hashafah, 6 kepalanya, yang menutupi bagian kepalanya. Wallati tuqta'u fil khitan, yang mana kulit tersebut dipotong pada 6 atau ketika khitan, itulah yang dipotong. Jadi yang dipotong itu namanya apa? Al-kulfah. Barakallahu fikum. Keberadaan al-kulfah, nah, sebelum dipotong akan menyebabkan, barakallahu fikum, tersembunyinya an-najasah, nah, di balik kulit tersebut. Maka dengan seseorang berkhitan, barakallahu fikum, maka akan mensucikan zakarnya dari benda-benda najis yang tersembunyi di balik kulit tersebut. Wa fawaiduhu katsirah, dan juga barakallahu fikum, faedah atau keutamaan dari khitan sangat banyak. Banyak sekali. Naam. Ya'rifuhu naam al-muslim wa ghairuhu. Diketahui oleh seorang muslim, bahkan juga diketahui juga oleh orang-orang kufar. Ammal mar'ah fa innahu yuqallilu min gulmatiha ay shiddati syahwatiha. Adapun fungsi atau tujuan atau faedah khitan bagi wanita adalah mengurangi gulmahnya wanita, yaitu shiddati syahwatiha, yaitu mengurangi gejolak dari syahwatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Disebutkan ada di sini ada beberapa faedah tentang al-khitan. Bahwasanya orang yang pertama kali mensunnahkan al-khitan di muka bumi ini adalah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan juga At-Tabrani. 6 dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, kana Ibrahim awwalu man ikhtutina. Ibrahim adalah manusia yang pertama kali dikhitan. Barakallahu fikum. Dan bahkan Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabiullah Ibrahim, beliaulah dengan tangan beliaulah menghitan dirinya sendiri. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Tadi kita katakan bahwa al-khitan diperselisihkan nam tentang hukumnya. Maka yang sahih, pendapat yang benar adalah khitan itu wajib bagi kaum pria. Khitan itu wajib bagi kaum pria. Ada beberapa alasan. Nam, ada beberapa alasan atau dalil yang menunjukkan bahwasanya khitan itu wajib bagi kaum pria. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang yang baru masuk Islam untuk berkhitan. Wa in kana kabiran, walaupun sudah berusia. Walaupun sudah berusia. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan barakallahu fikum oleh Imam At-Tabrani dan juga yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. 6. Diriwayatkan kana ar-rajulu idza aslama umira bil ikhtitan wa in kana kabiran. Adalah seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk Islam maka diperintahkan untuk dikhitan, berkhitan walaupun sudah berusia. Nah. Dan juga di dalam riwayat Tabrani Nabi diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru man aslama an yukhtatana. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang masuk Islam untuk berkhitan. Nah. Adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 menunjukkan bahwasanya ini merupakan perkara wajib, terlebih hal ini ditujukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Menunjukkan sebagai 6 pembeda 6 dan bahkan juga disebutkan di antara alasan yang lain adalah bahwasanya khitan ini sebagai pembeda antara Islam dan kufar, antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Nah, di antara alasan juga yang menunjukkan bahwasanya khitan ini wajib, bahwa khitan ini sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Hal ini terjadi di dalam pertempuran-pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. 6. Yang mana kaum muslimin di antara cara mereka mengenali saudara-saudara mereka yang terbunuh di dalam pertempuran yaitu dengan khitan. Nah, mereka memeriksa apakah apabila mereka meragukan sebuah jasad apakah dia seorang muslim atau kafir, maka mereka membedakannya dengan al-khitan. Nah, apakah dia berkhitan atau tidak. Barakallahu fikum. Kemudian di antara alasan juga bahwasanya khitan 6 qat'u syai'in minal badan, yaitu memotong daging sebagian dari tubuh kita. Memotong sebagian dari tubuh kita. Pada hukum asal perbuatan ini, hukum asal perbuatan ini memotong sebagian tubuh kita adalah haram. Menyengaja untuk memotong bagian dari tubuh kita, hukumnya adalah haram. Barakallahu fikum. Wal haramu la yustabahu illa bil wajib. Dan perbuatan haram nam tidak bisa berubah menjadi boleh kecuali itu adalah perbuatan yang wajib. Nah, hukum asalnya memotong bagian dari tubuh kita itu adalah haram. Dan hukum haram ini barakallahu fikum bisa berubah dengan boleh 6. Dan yang hanya bisa merubahnya menjadi boleh adalah perkara wajib saja. Kemudian di antara alasan yang lain, 6, yang menunjukkan bahwasanya al-khitan adalah wajib bagi kaum pria. 6. Barakallahu fikum. Yaitu terkait dengan ibadah sholat. 6. Karena seseorang apabila tidak berkhitan, maka najis akan terkumpul. 6. Di baliknya terpendam dan tidak bisa dibersihkan secara luasa dan secara menyeluruh. 6. Dan apabila bergerak, tentunya akan keluar sedikit demi sedikit dan akan mengotori dan menajisi pakaiannya. Barakallahu fikum, sehingga mengganggu ibadah sholatnya, akan membatalkan wudhunya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Adapun bagi kaum wanita, 6. Barakallahu fikum. Ada khilaf, ada perselisihan juga. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa aqwal aqwal annahu sunnatun. Pendapat yang paling kuat bahwasanya 6 hukum khitan bagi kaum wanita adalah sunnah mustahabbah. Sunnah mustahabbah. Ada hadis 6 yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Barakallahu fikum. Yaitu Nabi mengatakan al-khitanu sunnatun fi haqqir rijal makhramatun fi haqqin nisa. Al-khitan merupakan sebuah sunnah bagi kaum pria dan kemuliaan bagi kaum wanita. Akan tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, bahkan didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi rawil hadis dan juga Ibnu Abdul Barr dan Ibnu Hajar dan para imah yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Wa yustahabbu an yakuna fil yawmi sabi' lil maulud li'annahu asra'u lil bar'i wa liyansha as-saghir. Naam. Wa liyansha as-saghir. Disunahkan khitan dilakukan pada hari yang ketujuh. 6 setelah kelahiran. Pada hari ketujuh setelah hari kelahiran. Li'annahu asra'u lil bar'i. Karena dengan demikian lebih cepat melepaskannya dari kewajiban. 6 Lebih cepat melepaskannya dari kewajiban. Walian sya'as-saghir ala akmali halin. Dan supaya sang bayi, anak kecil tersebut, tumbuh dalam keadaan yang paling sempurna, dalam keadaan yang paling baik. Nah, sudah dikhitan. Barakallahu fikum. Yang mana khitan merupakan fitrah. Barakallahu fikum. Wal fitrah ahsanu halin lil abdi. Fitrah 6 merupakan keadaan yang paling sempurna dan paling baik bagi seorang hamba. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentunya dalam hal ini juga ada khilaf. Nah, sebagian ulama tidak menyenanginya untuk dilakukan khitan pada hari yang ketujuh. Di antaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Malik bin Anas. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwa 6 tidak menyenangi perbuatan ini dalam rangka khilafan alal yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. 6 Namun dikatakan oleh nama Imam Ahmad rahimahullah, lam asma' fi dzalika syai'an. saya tidak mendengar satu pun riwayat ataupun hadis dalam perkara ini, baik yang melarang ataupun yang menetapkan. Yang menetapkan sunnahnya pada hari ketujuh ataupun yang melarang. Dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Al-Munzir, wala na'lamu man mana'a an yukhtatana as-sabi li sab'ati ayyamin hujjatan. Kami tidak mengetahui hujjah bagi orang yang melarang untuk dikhitamnya seorang bayi pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Saya tidak mengetahui adanya dalil yang melarang hal demikian. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Radhiyallahu anhuma, kata beliau, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husaina wa khatanahuma li sab'ati ayyamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh setelah kelahiran dua cucu beliau tersebut. Akan tetapi pada hadis ini ada kelemahan, wa fihi dha'f. Ada kelemahan. Namun lakin lahu syahid, akan tetapi riwayat ini ada syahid, ada penopang yang menguatkannya. Yang menguatkannya sehingga derajat dha'if tersebut naik pada peringkat derajat hasan. Yang sama-sama dha'if. Sehingga hasannya menjadi hasan li ghairihi, hasan karena yang lain. Barakallahu fikum. Yaitu hadis 6 dari jalan yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Dari jalan lain dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, sehingga oleh karena itu berkata Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, lakin ahadul hadithaini yuqawil akhar idh makhrajahuma mukhtalafun au mukhtalifun wa laysa fihima muttaham. Akan tetapi masing-masing dari dua hadis tersebut, dua riwayat ini sama-sama lemah, baik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani yang meriwayatkan tentang dikhitannya Al-Husain, Al-Hasan dan Al-Husain pada hari yang ketujuh. Barakallahu fikum. Kata beliau, masing-masing dari dua hadis tersebut saling menguatkan. Kenapa? Karena jalur riwayat dari kedua hadis tersebut berbeda. Beda sahabat, barakallahu fikum, dan terus berbeda ke bawahnya, sehingga saling menguatkan. Walaysa fihima muttaham, dan tidak ada dari kedua rawi yang lemah tadi, baik pada riwayat Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi, yang disifati dengan muttaham bil kadzib, tertuduh dengan kedustaan. Apabila rawi yang tertuduh dengan kedustaan, barakallahu fikum, maka dia tidak bisa menjadi penopang dan juga tidak bisa ditopang. Tidak bisa menjadi penguat dan juga tidak bisa dikuatkan. Barakallahu fikum. Walaupun banyak riwayat dan berbeda rawinya, akan tetapi semua derajat rawi tersebut muttaham bil kadzib. Misalnya, bahkan bukan malah menguatkan, malah tambah menghancurkan riwayat tersebut. Waqad akhadha bihi asy-Syafi'iyyatu fastahabbu al-khitan yawm as-sabi' min al-wiladah kama fil majmu' syarah al-muhadzab. Dan dengan inilah para a'immah dari kalangan asy-Syafi'iyyah mengambil sehingga mereka berpendapat bahwa al-khitan pada hari ketujuh setelah kelahiran adalah sunnah. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam al-majmu' syarah al-muhadzab yang ditulis oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, nah, berdasarkan adanya riwayat ini atau dua riwayat ini menunjukkan bahwasanya khitan pada hari ketujuh setelah lahirnya seorang bayi, nah, bukan hanya sebatas boleh, tapi juga sunnah. Karena Nabi SAW mengkhitan dua cucu beliau, Al-Hasan wal-Husain, pada hari ketujuh setelah kelahiran keduanya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih, nah, Al-Imam Wahab bin Munabbih dalam perkara ini, innama yustahabbu dhalika fil yawmis sabi' li khiffatihi 'ala sibyan. Kenapa disunahkan demikian untuk dikhitan pada hari ketujuh setelah kelahiran sang bayi? Karena yang seperti ini lebih ringan dari terhadap bayi tersebut. Lebih ringan ketimbang menunggu usianya sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan kalau sudah bisa tengkurap malah tambah lebih repot lagi. Nah, fa'inal maulud, nam, yang mana sang bayi apabila dia baru lahir, nam, barakallahu fikum, yang dia rasa itu hanya satu, nyaman dan tidak nyaman, nam, nyaman dan tidak nyaman. Kalau dia tidak nyaman maka dia menangis, barakallahu fikum. Kalau dia merasa nyaman maka dia akan tersenyum dan diam. Nah, sehingga oleh karena itu yang seperti ini lebih ringan bagi as-sibyan, bagi sang bayi. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa alasan yang menunjukkan bahwa disunnahkannya untuk khitan bagi bayi ketika usia 7 hari. Kemudian khisal yang ketiga adalah qassus syarib wa ihfa'uhu. Wa ihfa'uhu wa huwa al-mubalaghah fi qassihi lima fi dhalika min at-tajammul wan nadhafah wa mukhalafatul kuffar. Barakallahu fikum. Qassus syarib, mencukur kumis, wa ihfa'uhu, nah, la'allahu wa ihfa'ul lihya, nah, barakallahu fikum, wa ihfa'ul lihya, yaitu membiarkan lihya, nah. Anam, afwan, qassu syarib wa ihfa'uhu, maksudnya adalah wa ihfa, maknanya sama dengan qassu, yaitu mencukur asyarib, kumis. Nah, wa huwal mubalaghah fi qassihi, dan kalimat wa ihfa'uhu maknanya adalah al mubalaghah fi qassihi, yaitu bersungguh-sungguh untuk mencukur nam kumis tersebut. Jadi ada lafaz ahfus syawariba, ada lafaz hadis ahfus syawariba. Naam. Ahfus syawariba. Kalimat atau qassus syawariba atau qassus syawariba, ahfus syawariba ini maknanya lebih tinggi, naam, daripada qassus syawariba, qassus syawariba. Karena pada lafaz ihfa usyawarib adanya makna al-mubalaghah, bersungguh-sungguh untuk mencukur kumis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan perintah dari Nabi SAW dengan kalimat ahfus syawariba menunjukkan bahwasanya hal ini sangat dianjurkan sekali. Dengan menggunakan lafaz ahfus syawariba, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencukur kumis kalian. Lima fi dzalika minat tajammuli wan nadhafah, wa mukhalafatul kuffar. Karena yang demikian itu, 6. Barakallahu fikum, bagian dari keindahan dan kebersihan, dan juga dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang kuffar. Menyelisihi orang-orang kuffar. 6. Nanti akan kita jelaskan tentang hukum yang terkait dengan qassu syara sawarib, yaitu termasuk dengannya adalah memanjangkan jenggot. Namun sebelum kita lanjutkan, di sini ada hadis tentang batasan kita boleh membiarkan al-anah dan juga memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Disebutkan dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, 6, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad wa ashabu sunan illa Ibnu Majah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa qatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib wa taklimil adhafir wa nadfil ibti wa halqil anah alla natruka aktsara min 40 lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu bagi kami, 6, di dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur al-anah, bulu kemaluan, alla natruka aktsar min 40 lailatan, supaya kita atau kami tidak membiarkannya lebih dari 40 hari, 6, tidak dibersihkan. 6. Barakallahu fikum, ini batas maksimalnya. 6. Namun tentunya kalau seperti 6 potong kuku, 6, mungkin sebagian kita 4 hari aja sudah merasa risih. 6. Barakallahu fikum, terlebih di sana ada sunnah 6 setiap hari Jumat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ilahuna, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.